وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dengan membacakan syarah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengenai hadis yang ke-39. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala: "Qauluhu la tahasadu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu," janganlah kalian saling bersikap iri dengki. Qala hadza nahyun 'anil hasad. Ini adalah larangan dari hasad, sikap iri dengki. Qala wal hasadu huwa karahatu ma an'ama Allahu 'ala akhika min ni'matin diniyatin aw dunyawiyatin. Dan hasad yaitu engkau membenci apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kenikmatan kepada saudaramu, baik kenikmatan agama ataupun kenikmatan duniawi. Qala sawa'un tamannaita zawalaha am lam tatamanna. Sama saja apakah engkau menginginkan atau mengangankan, berangan-angan supaya kenikmatan tersebut hilang, atau engkau tidak memiliki angan-angan tadi. Artinya di sini sedang menjelaskan bahwa di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai makna dari hasad. Ada yang memaknakan hasad yaitu apabila seseorang menginginkan hilangnya kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya, ingin kenikmatan tersebut hilang, makanya hasad. Ada juga yang mengatakan tidak harus menginginkan kenikmatan tersebut hilang, tapi sekedar membenci saja, sekedar membenci saja, itu sudah dikategorikan sebagai hasad. Maka ini yang dirojihkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, adapun yang disebutkan dalam syarah sebelumnya, syarah Al-Imam Ibnu Rafiq Al-Aid, yaitu pendapat yang kedua, yaitu apa? menginginkan hilangnya kenikmatan. Ya. Namun terdapat yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin yaitu apa? Membenci. Bukan menginginkan hilangnya kenikmatan, tapi sekedar membenci saja. Karena ini dua hal yang berbeda. Ya. Kita berikan contoh, misalnya seorang mendapatkan kenikmatan berupa keluarga yang harmonis, katakanlah. Ya. Kalau menurut pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan bahwasannya hasad di sini yaitu membenci, berarti sekedar dia melihat keadaan tersebut dia membenci temannya atau saudaranya mendapatkan kenikmatan, walaupun dia tidak ingin bahwasanya kenikmatan tersebut hilang, keluarganya menjadi berantakan, ya, tidak harmonis, cekcok dan sebagainya. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua, ya, bukan sekedar membenci, tapi apa? Yaitu dia menginginkan supaya kenikmatan tersebut hilang, ya. Misalnya dengan terjadinya percekcokan atau ketidakharmonisan atau bahkan perceraian, ini yang diinginkan oleh dirinya. Ya. Wallahu a'lam, yang lebih dekat adalah pendapat yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Wallahu a'lam. Qala fa ma takarihta ma a'ta Allahu 'afaka min an-ni'ami fa hadha huwa al-hasad. Maka ketika engkau membenci apa yang Allah berikan kepada saudaramu berupa kenikmatan-kenikmatan, maka ini adalah sifat hasad, iri dengki. Adapun jenis yang lainnya, riddah itu apa? Menginginkan yang semisal. Menginginkan kenikmatan yang semisal. Ya. Bukan membenci, tapi apa? Tidak membenci, dia senang. Saudaranya mendapatkan kenikmatan tadi, ya, ikut bersyukur dengan kenikmatan yang dapatkan saudaranya, tapi dalam hatinya ada keinginan untuk mendapatkan kenikmatan yang sama atau lebih dari itu. Ini adalah riddah. Kan ini tidak terlarang, namun kemudian riddah yang terpuji adalah dalam perkara, ya, seorang yang diberikan ilmu, kemudian dia mengamalkannya dan menyebarkannya, atau kemudian seorang yang diberikan harta, kemudian dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini riddah yang terpuji. Ya. Adapun riddah yang lainnya, wallahu a'lam. Ya. Tentang hukumnya apakah boleh atau tidak. Namun riddha yang terpuji tadi yang kita sebutkan dalam dua perkara. Qala wala tanajashu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu. Janganlah kalian saling berbuat najis. Qala al ulama, berkata para ulama, al munajashatu an yazida fis sil'ati. Al-munajashah yang dilarang dalam hadis ini maknanya itu dia menambah harga barang. Qala ay fi samaniha fil munadati, yaitu menambah harganya dalam jual beli lelang. Wala yuridu syira'aha, dan dia tidak menginginkan untuk membelinya. فَإِنَّمَا يُرِيدُ نَفْعَ الْبَيْعَيْ أَوِ الْإِضْرَارَ بِالْمُشْتَرِ. Maka bukan yang diinginkan adalah memberikan manfaat kepada penjual ataupun memadaratkan orang yang membeli. Ya. Jadi ini adalah al-munajashah yang terlarang. Menambah harga barang, ya, ketika jual beli lelang. Dan niatnya bukan untuk membeli. Ya. Kalau niatnya membeli, tidak mengapa untuk menambah harga barang tersebut, selama dia memang niatnya membeli. Tapi yang diinginkan oleh dirinya, oleh orang yang melakukan munajashah ini, ya, yaitu untuk memberikan manfaat kepada sang penjual, si penjual temannya, atau memang orang yang bersokongkol dengannya, berkomplot untuk menaikkan harga. Ini tujuan yang pertama, atau bisa jadi tujuan yang kedua, yaitu memberikan mudharat kepada orang yang membeli. Dia tidak mengenal penjual, tidak ada hubungan. atau juga mungkin mengenal tapi tidak ada keinginan untuk memberikan manfaat kepadanya. Yang diinginkan hanyalah yaitu memadaratkan orang yang membeli, misalnya orang yang membeli memang orang yang dibencinya, ya, orang yang pernah berbuat zalim kepadanya dan yang lain sebagainya. Maka perbuatan najis ini dilarang. Qala wa la tabaghadu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tabaghadu. Dan janganlah kalian saling membenci. Al-baghdha'u hiya al-karaha. Al-baghdha maknanya adalah al-karaha itu sama kebencian, rasa tidak suka. Qala ay la yakrah ba'dukum ba'dha. Yaitu janganlah sebagian kalian membenci sebagian yang lainnya. Dan disebutkan dalam syarah sebelumnya, syarah Ibn Daqiq al-Aib, yaitu jangan kalian saling melakukan sikap atau saling bersikap dengan sikap-sikap yang membawa kepada kebencian. Adapun kebencian tidak bisa diatur, ya, karena itu adalah perkaranya di hati. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala yang meletakkan kecintaan kepada seseorang ataupun kebencian kepada seseorang tidak bisa diatur. Namun yang bisa dilakukan yaitu menghindari sikap-sikap yang membawa kepada kebencian. Misalnya kezaliman, ya, ataupun kemudian su'udzon, berprasangka buruk kepada saudaranya, ini membawa kepada kebencian. Adapun di sini Syekh Al-Utsaimin menafsirkan dengan zahirnya, jangan kalian saling membenci satu sama lain. Ya. Apabila memang tidak ada perkara-perkara yang mewajibkan atau kemudian mengharuskan seorang membenci saudaranya. Ya. Namun apabila memang ada suatu perkara seperti, ya, kemaksiatan atau kebid'ahan, ya, maka dibenci sesuai dengan kadarnya, bahwasanya dia adalah seorang pelaku bid'ah, seorang pelaku maksiat. Namun dicintai dari sisi yang lainnya dikarenakan dia masih seorang muslim. Ya. Ini. Jadi yang dibicarakan dalam hadis secara umum, kebencian secara umum. Ya, jangan saling membenci sama kaum muslimin. Apabila tidak ada penyebab atau sebab-sebab syar'i yang menjadikan kita harus membenci mereka. Nah, kalau ada sebab-sebab syar'i, maka ini masalah lain. Ini pengkhususan. Adapun yang dibicarakan dalam hadis yaitu umum. Ya. Ketika tidak ada sebab-sebabnya, jangan saling membenci. Ketika tidak ada sebab-sebab syar'i. Apalagi apabila sebabnya cuma sebab-sebab duniawi saja, ya, maka jangan saling membenci. Qala wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Qala an yuwalliya kullu wahidin al-akhara duburahu, yaitu setiap orang memberikan atau memalingkan duburnya, itu apa, bagian belakangnya, punggungnya kepada yang lainnya, yaitu memunggungi orang lain. Qala bihaitsu la yattafiqul ittijah, di mana tidak sama arah pandangnya. Tidak sama arah pandangnya. Satu memandang ke sana, yang satu memandang ke sana, saling membelakangi. Ya. Dari sisi, ya, ada kebencian, ya, ada sikap meninggalkan saudaranya, tidak mau berinteraksi, tidak mau memberi salam. Ya. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditafsirkan pada syarah Al-Daqiq Al-Aib pada kesempatan yang telah lalu, yaitu dengan al-muqata'ah. Al-muqata'ah yaitu apa? Tidak berinteraksi sama sekali. Meninggalkan dalam diri salam, tidak bercakap-cakap dan lain sebagainya. Kemudian qala rahimahullah, wa la yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, dan janganlah kalian menjual atau sebagian dari kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lainnya. Itu janganlah kaum muslimin sebagian dari mereka melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya. Ala ya'ni la yabi'u ahadun ala bai'i akhihi. Yaitu jangan sampai seorang itu menjual di atas penjualan saudaranya. Ala mithlu an yashtari insanun sil'atan bi'ashratin. Contohnya ketika seorang membeli suatu barang dagangan dengan harga 10 dirham misalnya atau 10 dinar atau 10 real atau 10 yang lainnya. Fayadhabu ila akhar ila fayadhabu akhar ila al-mushtari wa yaqulu ana abi'u 'alayka bi aqal. Maka datang seorang yang lainnya kepada sang pembeli kemudian mengatakan aku akan menjual kepadamu dengan harga yang lebih sedikit, dengan harga yang lebih rendah daripada 10. Itu barang yang sama dijual dengan harga yang lebih rendah. Dan larangan atau kemudian kita lanjutkan liana hadza yufdi ilal adawati wal baghdha. Karena yang seperti ini akan membawa kepada permusuhan dan kebencian. Itu orang yang merupakan penjual pertama akan membenci. Penjual yang kedua juga mungkin membenci sang pembeli tadi yang kemudian sudah sepakat secara perkataan akan membeli barang tersebut. Tinggal akad saja. Namun kemudian meninggalkan jual beli tersebut karena datangnya orang lain yang menawarkan dengan penawaran yang lebih baik. Dan kemudian larangan tersebut adalah berlaku apabila sebagaimana kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, ketika sudah ada kesepakatan namun belum terjadi akad, belum terjadi yaitu tukar menukar barang, kemudian datang orang lain untuk kemudian menawarkan dengan harga yang lebih murah. Adapun sebelum terjadinya kesepakatan, belum terjadi keridhaan, memang sang pembeli masih bertanya-tanya ke satu toko dan ke toko yang lainnya, maka wallahu alam tidak termasuk dalam larangan. Ketika masih dalam taraf penjajakan saja, belum ada yaitu kepastian bahwasanya dia akan membeli. Namun apabila sudah ada kepastian, tinggal akad saja, maka di sini dilarang untuk orang lain masuk ke dalam transaksi tersebut kemudian membatalkannya. Kemudian qala rahimahullah wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah saling bersaudara. Kunu ya ibadallahi ikhwana. Di sini disebut oleh Syekh Al-Utsaimin dengan sirah atau kemudian konteks yang lebih jelas. Kalau di dalam hadis wa kunu ibadallahi ikhwana tanpa ada ya-nya, tanpa ada ya. Namun kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin sebagai tafsirannya kunu ya ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian ya wahai hamba-hamba Allah sebagai orang-orang yang saling bersaudara. Karena di sini sebetulnya ada permasalahan dalam nahwu itu apabila kemudian tidak ada ya-nya bisa jadi ibadallah ini dijadikan sebagai khabar kana. Kemudian ikhwana sebagai apa nanti ada iskal di situ. Nah, ketika ada tafsiran seperti ini, maka lebih jelas. Kunu ikhwana. Jadilah kalian saling bersaudara. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Jadi ibadallah hanya sebagai apa? Panggilan saja. Kalau dalam hadis, bisa jadi kemudian ada yang bingung. Wa kunu ibadallah. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah. Ikhwananya sebagai apa? Bingung, ada iskal di situ. Tapi dengan tafsir Syekh Al-Utsaimin jelas. Ibadah Allah di sini hanya sebagai panggilan saja. Kunu ya ibadallah, jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah ikhwana, yaitu jadilah kalian saling bersaudara. Jadi khabar kanannya ikhwanan. Nanti dipelajari pada kitab Nahwu. Qala ainatul ikhwan, yaitu seperti saling bersaudara. Fil mawaddati wal mahabbati wal ulfati wa adam al i'tida, yaitu dalam perkara kecintaan, kasih sayang, wal ulfah, kedekatan, dan tidak adanya i'tida, yaitu sikap menganiaya, menzalimi. Qala thumma akkada hadhihi al ukhuwata biqawlihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas tentang persaudaraan ini dengan sabdanya, al muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi sudah disebutkan tadi, jadilah kalian sebagai orang-orang yang saling bersaudara. Kemudian dipertegas lagi dengan menyebutkan lagi tentang ukhuwah. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kita di sini semua saling bersaudara, kaum muslimin. Adapun kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka bukan bersaudara. Maka jangan sampai seorang mengatakan kepada seorang yang berbeda agama, saudara kita fulan, atau pendeta, saudara kita pendeta fulan, misalnya pendeta lagi misalnya. Orang biasa saja jangan, apalagi pendeta. Ini lafaz yang salah, tidak sesuai dengan syar'i ketika mengatakan saudara fulan. Walaupun dalam bahasa Indonesia mungkin cuma sebagai penghormatan. Jangan dilafazkan, karena saudara itu adalah yaitu ada ikatan di situ, kecintaan dan yang lain sebagainya. Sedangkan kita dengan orang-orang kafir tidak ada kecintaan, tidak ada persaudaraan. Maka jangan sampai dikatakan saudara fulan dalam keadaan fulan ini adalah seorang kafir. Adapun al-muslim, asal muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dil jami'i bainahuma wa huwa al-islam, karena ada unsur penyatu di antara mereka berdua, yaitu keislaman. Sama-sama memeluk agama Islam. Dan inilah yang menyatukan, yang kemudian persaudaraan karena Islam lebih kuat. Seperti disebutkan setelahnya, wa huwa aqwa silatun, wa huwa aqwa silatin takunu bainal muslimin. Dan ini adalah silah, yaitu ikatan paling kuat di antara kaum muslimin. Itu lebih kuat daripada ikatan hanya karena nasab, hanya karena garis keturunan. Artinya kalau seorang muslim itu adalah yaitu keluarga kita, tentunya lebih kuat karena dia seorang Islam, ada ikatan keislaman, kemudian ada ikatan nasab. Memang saudara kita dari sisi nasab, dari sisi keturunan, satu ayah atau ibu, kuat jelas. Kenapa? Karena dia muslim dan juga ada persaudaraan dari sisi keislaman. Namun kalau kemudian saudara kita atau bapak kita atau kemudian ibu atau kemudian yang lain sebagai dari saudara-saudara atau keluarga kita yang kemudian dari sisi nasab adalah saudara, namun kemudian dari sisi agama berbeda, maka tentu saja yang lebih kuat adalah seorang yang muslim walaupun bukan kerabat kita. Itu ikatannya lebih kuat dengan kita daripada seorang yang memang saudara kita dari sisi garis keturunan namun bukan seorang muslim. Qala la yadhlimuhu, sabda Nabi, la yadhlimuhu, tidak menzaliminya. Ay la ya'tadi alaihi, yaitu tidak melampaui batas atasnya. Tidak melanggar hak-haknya. Tidak melanggar hartanya, tidak mengambil hartanya, tidak kemudian juga menjatuhkan kehormatannya atau merumpahkan darahnya. Ini tidak menzaliminya. Qala wa la yahduluhu, dan tidak membiarkannya. Qala fi maqamin yajib an yantasira fihi, yaitu dalam keadaan yang wajib bagi dia untuk menolongnya, ya. Tidak kemudian meninggalkannya ketika memang seharusnya wajib menolongnya dalam keadaan mampu untuk menolongnya, dia dizalimi, dia membutuhkan pertolongan, tidak boleh kemudian dibiarkan dalam keadaan kita mampu untuk menolongnya. Ala wala yakzibuhu, dan tidak membohonginya. Ini lafaz yang ini tidak disebutkan oleh al-Imam Ibnu Battuta alaihi dalam syarah yang sebelumnya. Wala yakzibu, tidak membohonginya. Ai la yukhbiruhu bihaditsin kadzib. Bihaditsin kadzibin. Yaitu tidak memberitahukan kepadanya dengan kabar yang dusta. Wala wala yahqiruhu, dan tidak merendahkannya. Ai la yastahinu bihi, yaitu tidak menghinakannya, tidak menganggapnya hina, tidak menganggapnya rendah. Qala at-taqwa ha huna, ketakwaan itu ada di sini. Yakni taqwallahi ta'ala mahalluhu mahalluha al-qalbu. Jadi yang dimaksud ketakwaan kepada Allah itu tempatnya dalam hati. Qala fa'idha taqwal qalbu ittaqatil jawarihu, maka apabila hati telah bertakwa, maka anggota badan pun akan bertakwa. Ini buahnya, ini hasilnya, ini kemudian konsekuensinya. Kalau hati bertakwa, pasti anggota badan pun akan bertakwa. Tidak mungkin seorang yang mengaku bertakwa, maksudnya ada ketakwaan dalam hatinya, kemudian dia dari sisi anggota tubuhnya tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan keharaman dan bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari at-taqwa hahuna, at-taqwaan itu di sini. Itu dalam hati, itu sumber dari ketakwaan, itu di dalam hati, yang kemudian akan terrealisasikan dalam amalan-amalan anggota badan. Qala wa yushir ila sadrihi thalatha marrat, dan memberi isyarat kepada kepada dada beliau sebanyak 3 kali. Yakni yaqulu at-taqwa huna at-taqwa huna at-taqwa huna. Jadi yang dimaksudkan bahwasanya beliau berkata ketakwaan di sini, ketakwaan di sini, ketakwaan di sini 3 kali. Bukan kemudian at-taqwa huna kemudian isyaratnya 3 kali. At-taqwa huna kemudian begini. Bukan. Tapi at-taqwa huna at-taqwa huna at-taqwa huna. Seperti itu yang dimaksud di dalam hadis. Bukan sekedar isyaratnya saja yang diulang 3 kali, namun juga perkataan at-taqwa huna diulangi 3 kali disertai dengan isyarat ke arah dada beliau. Qala thumma qala, kemudian beliau bersabda, bihasbi mri'in minasyari an yahqira akhahul muslim, cukuplah seorang dari kejelekan bahwa dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Qala bihasbi yakni hasbun. Bihasbi ini maknanya hasbun ya. Falba'u za'idah, maka ba' di sini adalah tambahan ya. Tidak ada maknanya atau kemudian dalam kalimat Allah pengertian tidak diartikan ya. Bukan kemudian diartikan bi dengan hasbun, cukup dengan kecukupan, bukan. Jadi apa? Cukup, tidak ada dengannya ya, seperti itu maksudnya ya. Falba'u za'idah, ba di sini tambahan. Jadi bisa dikatakan bihasbi mri'in, bisa dikatakan hasbi mri'in minasyari. Ba-nya za'idah, itu tambahan. Wal hasbu al-kifayah, dan al-hasb dalam ayat dalam hadis ini al-kifayah, yaitu kecukupan. Wal makna, dan makna dari ungkapan ini, law lam yakun minasyari illa an yahqira akhahu lakana hadza kafiyan. Kalau saja tidak ada kejelekan ya, itu pada diri orang tersebut, tidak ada kejelekan kecuali bosnya dia merendahkan saudaranya, cuma ada perbuatan ini saja, perbuatan jelek yang lainnya tidak ada ya. Dia seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat, puasa, zakat, ya. Kemudian juga tidak pernah berbohong, tidak pernah yang lain sebagainya, tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi merendahkan saudaranya, la kana hadza kafian. Maka ini sudah dikatakan cukup. Itu maksud dia jelek memang, orang yang jelek. Walaupun yang lain baik, tapi kemudian merendahkan saudaranya, dia adalah orang yang jelek, ya. Cukuplah kejelekan ini yang kemudian menjatuhkan dia, ya. Menjatuhkan kedudukan dia. Artinya berarti menjelekkan atau merendahkan saudara kita seorang muslim ini adalah suatu kejelekan yang besar, ya. Kejelekan yang besar. Qala al-muslimu ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah haram. Yaitu terjaga, tidak diperbolehkan. Apanya? Damuhu, hartanya, darahnya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa 'irduhu, dan juga kehormatannya. Terjaga ketiga perkara ini. Ala damuhu, darahnya, fala yajuzu an yaqtadi alaihi biqatfin aw fi ma dunahu, maka tidak boleh menzalimi saudara kita dengan membunuh aw fi ma dunahu, atau yang di bawahnya, memukul, mencederai, ya. Dan yang sebagainya dari yaitu sikap menganiaya, ya. Qala wa maluhu, dan juga hartanya. La yajuzu an yaqtadi ala malihi bi nahbin aw sariqatin aw jahdin aw ghairi zalika. Tidak boleh kemudian melampaui batas, menzalimi dalam hal hartanya, bi nahbin, yaitu dengan merampas, ya. Aw sariqatin, atau dengan mencuri hartanya. Aw jahdin, atau tidak mengakui, ya, hartanya daripada kita sebagai amanah, ya. Kita meminjamnya, ya. Atau kita menyewanya, ya. Atau dia menitipkannya, kemudian kita menolaknya, tidak mengakuinya. Ini juga suatu kezaliman dalam hal harta. Atau meminjam, tidak mau membayar, dan kemudian apa, tidak mengakui bahwa dia pernah meminjam, ini juga, ya, suatu kezaliman dalam hal harta. Aw ghairi dzalika, atau yang selainnya. Nah, ini dalam hal harta tidak boleh dilanggar, ini haram, terjaga. Qala wa 'irduhu, dan juga kehormatannya. Ay sum'atuhu, yaitu nama baiknya. Dan sampai dicemarkan. Fala yajuzu an yaghtabahu fa yuhdiku bidzalika 'irdahu fa yahtiku bidzalika 'irdahu. Maka tidak boleh untuk menghibahnya, maka kemudian menghancurkan kehormatannya dengan sebab tadi, dengan sebab ghibah. Ini juga sebagai dalil diharamkannya ghibah, karena apa? Kehormatan saudara kita adalah dijaga, ya, diharamkan atas muslim yang lainnya. Ghibah tidak boleh, apalagi kemudian yaitu fitnah, suatu yang tidak ada pada saudara kita, kemudian kita menyebarkannya, ya. Maka apabila ada suatu berita tentang kejelekan orang lain, ya, kalau memang kita menyebarkannya, ya, kemudian itu memang ada pada diri saudara kita, itu ghibah, tidak boleh, haram. Adapun apabila itu ada, maka ini adalah buhtan, ya, kebohongan. Ini juga haram, haraman yang sangat besar, ya, yang pada masa sekarang ini banyak tersebar, apa yang disebut dengan hoax, ya, berita bohong. Apabila itu kemudian menyangkut kehormatan saudara kita, maka terjatuh dalam perkara ini, ya, melanggar kehormatan saudara kita. Di sisi yang lain terjatuh kepada perbuatan kadzib, kedustaan, ya. Maka betul-betul dijaga lisannya, apalagi masa-masa tahun politik, masa-masa politik, ya, kita tidak ikut campur sama sekali, dan kemudian juga tidak menyebarkan berita-berita negatif pada fulan ataupun alam, ya. Bisa jadi kemudian terjatuh kepada kehormatan saudara kita, baik dengan ghibah ataupun dengan buhtan. Qala fawaidu al-hadith, faedah-faedah dari hadith. Al-ula an-nahyu an-al-hasad wan-nahyi lit-tahrim. Larangan dari sikap hasad, dan larangan di sini adalah untuk pengharaman. Berarti hasad adalah haram, karena dilarang dalam hadis ini. Bukan hanya sekedar menyatakan makruh, ya, larangan yang menunjukkan makruh, tapi di sini larangan yang menunjukkan haram. Ya, karena ada larangan yang menunjukkan makruh, ada larangan yang menunjukkan haram. Dalam hadis ini larangannya menunjukkan haram. Kenapa larangannya menunjukkan haram? Karena tidak ada dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah makruh. Kalau kemudian dilarang dalam hadis yang lainnya, kemudian misalnya Rasulullah melakukan, atau Rasulullah SAW kemudian membiarkan seorang yang melakukannya, berarti apa? Berarti ini menunjukkan bahwasanya pelarangannya bukan untuk pengharaman. Tapi di sini dalam perkara hasad tidak ada hadis yang lainnya yang kemudian menunjukkan Rasulullah SAW, ya, walayyadzubillah, tidak ada, ya, yang melakukannya tidak ada, ataupun kemudian membiarkan seorang sahabat yang terjatuh, atau kemudian menunjukkan sikap hasadnya, tidak ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Maka larangannya menunjukkan pengharaman, karena tidak ada dalil yang kemudian menunjukkan bahwasanya bukan haram. Karena larangan pada asalnya menunjukkan keharaman. Walau al-hasadu lahu madarun katsiratun. Dan yang namanya hasad memiliki madarat yang banyak. Minha annahu kariha annahu kurhun liqadaillahi wa qadarihi. Bahwasanya ya, di antara kemadaratan tersebut adalah bahwasanya hasad itu adalah merupakan suatu bentuk sikap benci, tidak suka kepada takdir Allah. Qada Allah, yaitu ketetapan Allah, wa qadarihi, dan takdir Allah. Ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara maksudnya, dan ada maksud-maksud yang lainnya yang akan disebutkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.